Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nahmadullah wa nasta'inu bih wa numajjiduhu bi annahu rabbun la siwahu. Salatan wa salaman ala sayyidi al-bashariyah Muhammadin al-Mustafa al-Mujtaba ala sa'irin nas. Hadirin seluruh pendengar RRI rahimakumullah. Betapa bahagianya kita pada kesempatan ini dapat bertemu kembali, tentunya dalam naungan ayat-ayat Allah yang dapat memberikan pencerahan dan penyegaran bagi keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan ini kami dari tim Safil Al-Azhar mencoba untuk membahas surah Ali Imran ayat yang ke-124 dalam kajian bedah tafsir Sya'rawi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Id taqulu lil mu'minina alan yakfiyakum an yumiddakum rabbukum bisalasati alafin minal malaikati munzalin. Ingatlah ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu ketika Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkannya dari langit. Pendengar yang berbahagia, ini suatu keajaiban perang Badar, bahwa ketika Allah mengawali cerita tentang Nabi yang menyiapkan pasukan, menempatkan mereka pada pos demi pos. Demikian juga ketika ada beberapa pasukan yang merasa futur, putus asa, mundur balik ke belakang, dan Nabi tetap berusaha untuk memberikan dan memompa semangat mereka. Dan termasuk juga pernah kita mendengar pada kajian yang lalu bahwasanya Nabi tetap berdoa dan berdoa agar kaum muslimin siap tempur dalam berperang. Bukannya Rasul tidak yakin dengan bantuan Allah, tetapi yang paling dia sangat khawatirkan adalah bagaimana kesiapan mental dan iman orang mukmin dalam berperang tersebut. Sampai-sampai Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, kita pasti menang dan Allah bersama kita. Di sini pada ayat ini Nabi mengatakan kepada orang-orang mukmin, ya, Allah akan memberikan bantuan kepada kalian 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit. Pada ayat 125 disebutkan 5.000 malaikat yang berduyun-duyun memakai tanda-tanda tertentu. Nah, sebagaimana yang pernah dijelaskan oleh Ustaz Fajrul pada pertemuan yang lalu, ketika Allah mengatakan walaqad nasarakumullahu bi badrin, ba yang ada pada kata-kata Badar itu adalah merupakan penunjukan terhadap nikmat dan bantuan yang datang secara terus-menerus, tetapi dilihat dengan kebutuhan dan kondisi orang mukmin tersebut. Nah, 3.000 malaikat diturunkan Allah untuk membantu kaum muslimin merupakan bantuan yang sangat berharga dan sangat berarti. Kenapa harus malaikat? Ya, inilah yang paling siap untuk digerakkan. Dan kalau kita melihat malaikat ini bila sudah turun, ya, dalam bentuk yang aslinya satu aja cukup saya pikir. Tapi dalam bentuk aslinya udah ketakutan semuanya. Nah, dalam bentuk manusia, tetapi mereka tidak berperang dalam berperangnya manusia seperti manusia yang punya fisik, tapi mereka turun yang hanya dilihat oleh orang kafir dan oleh kuda-kuda mereka. Jadi ketika akan terjadi pertempuran antara satu pasukan muslim dengan satu pasukan orang kafir, maka seolah-olah mereka telah melihat di belakangnya puluhan yang membantu dalam pakaian-pakaian yang serba putih misalnya, atau kudanya langsung ketakutan dan tidak mau bergerak. Pada saat itulah sekali layang saja pedang itu sudah tewas satu orang kafir tersebut. Dan inilah membuat orang-orang mukmin menjadi menang. Dan saya membaca sebuah sirah nabawiyah yang dikarang oleh Dr. Said Muhammad Ramadan Al-Buti. Beliau mengatakan sungguh aneh katanya. Suatu hal yang menjadi konsekuen, konsistensi dan konsekuensi dari Allah. Setiap saat peperangan antara kaum kufar dan kaum muslim, Allah pasti memberikan kemenangan bagi orang mukmin. Walaupun terkadang kemenangannya itu didahului oleh sebuah sedikit intrik kekacauan, terutama pada perang Uhud. Nah, yang menjadi sebuah sebuah perhatian bahwa seluruhnya rata-rata dimenangkan oleh bantuan Allah. Maka sesuai dengan apa yang pernah kita kaji, Allah cukup menyuruh, bawa saja apa yang bisa kamu bawa, kokohkan imanmu, mengenai menang aku yang tanggung. Begitu sampean. Jadi oleh sebab itu kita sebagai orang mukmin tidak boleh merasa putus asa. Tidak boleh merasa minder. Kita cukup berusaha, kita berikan apa yang bisa kita kokohkan dalam hidup ini. Adapun pemenangannya, Allah yang memberikan kemenangan. Baik dalam berjuang untuk menegakkan amar ma'ruf dalam skala bernegara, ataupun dalam berdakwah untuk tetap sabar agar Allah tetap memberikan kemenangannya. Jadi ini yang mungkin dapat saya sampaikan sebagai ulasan awal dari surah Ali Imran 124 ini. Di samping saya ada Ustaz Fajrul, Ustaz Zainal dan Ustaz Ahmad Perdana. Kepada Ustaz Fajrul mungkin bisa memberikan komentar. Ketika Ustaz Hanafi menjelaskan ayat 124 ini, yang mana ayat 124 ini masih mempunyai kaitan yang erat dengan ayat-ayat yang sebelumnya. Sudah kita jelaskan pada pertemuan yang sebelumnya bahwasanya walaqad nasarakumullah bi badrin, artinya Allah akan memberikan pertolongannya sedikit demi sedikit sesuai dengan niat dan apa yang menjadi kebutuhan kaum muslimin. Maka terlihatlah pada perang Badar itu, ketika itu pada peperangan tersebut, bahwasanya orang-orang yang beriman itu sangat mengharapkan mati syahid dan surga di sisi Allah. Begitu tinggi niatnya hanya semata-mata untuk mencari keridhaan Allah, setinggi itu jugalah pertolongan yang Allah berikan. Tapi berseberangan dengan ketika perang Uhud tersebut, niat mereka itu pudar setelah melihat harta rampasan. Maka pertolongan itu jadi dipending sebentar sesuai dengan niat ditahan. Tapi begitu mereka kembali, Allah akan memberikan pertolongannya. Jadi enggak sekaligus. Kalau sekaligus itu kekuasaan Allah. Idza aradallahu bikum syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Jadi dia karena sudah bat lingkungan tersebut, maka jadilah. Maka ayat 124 ini istaqulu lil mu'minin, taqulu di sini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan, berkata pada orang-orang mukmin, alayakfiakum. Ini sebetulnya kalimat istibham tapi tidak memerlukan jawaban. Dalam arti kata, yang diperlukan di sini adalah pekerjaannya. Begitu kita meyakini pertolongan Allah akan datang, maka untuk mendapatkan hal itu kita menjalankan perintah Allah dan Rasulnya. Bukan permasalahan tadi dalam perperangan ada yang kalah, ada yang menang, kan permasalahannya di situ. Tapi sampai di mana kita itu betul-betul menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ini. Kalaulah di waktu senang itu mudah. Waktu perang ini kan susah. Seperti tadi pada pertemuan sebelumnya itu, yaitu 70 tusukan. Bukan sedikit ya. Bukan sedikit. Itu kan karena ketakwaannya kepada Allah. Jadi merasa melihat masalah yang ada dalam dirinya itu tidak dia rasakan sama sekali. Iya, betul. Ini bertingkat-tingkat tawakal orang itu. Benar. Manusia itu. Ada yang 70 tusukan itu tidak merasakan. Ada yang setengah tusukan aja sudah merasakan. Bahkan lari. Ini tak iya nih. Tak iya istilahnya begitu. masa begini saya melaksanakan. Itulah hebatnya orang-orang mukmin itu, bertingkat tafaut dia, bertingkat-tingkat dia. Ada yang satu tusukan, dua tusukan, tapi masih terus tidak pernah dia tidak yakin bahwasanya Allah itu akan menolongnya selalu dalam segala hal. Disitulah kehebatan seseorang. Menarik sekali apa yang disampaikan Ustadz Fajrul. Kalau saya menambahkan sedikit, jadi benar sekali, bahkan bagaimana peristiwa saat seorang sahabat kena tusukan di dalam tubuhnya, panah, dan itu berjumlah satu atau tiga, kita kurang tahu, tapi ada beberapa panah di tubuh dia. Bagaimana zaman sekarang mungkin ada bius supaya dicabut tidak terasa. Kita ketahui panah itu belakangnya itu kan kalau ditarik itu menusuk ke dalam lagi, ya kan? Karena ke panah itu kan gak lepas begitu saja. Dia ada feedback, ada dua anak panah di baliknya, satu di depan, dua di belakang, jadi tiga. Kata dia, biar aku sholat sunat, cabutlah di saat aku sedang sujud atau sedang ruku. Masya Allah. Jadi ketakwaan dia yang penuh dan keyakinan yang mutlak kepada Allah sehingga cabutan itu tidak terasa. Allahu Akbar. Ini bukti bagaimana kata Ustaz Fajrul tadi, ketakwaan yang sudah maksimal tadi. Jadi dunia ini sudah fana, dia seakan-akan sudah berada bersama Allah Subhanahu wa taala. Maka kita menemukan kemenangan itu diraih apabila kita yakin kepada Allah. Tetapi kalau kita tidak yakin kepada Allah, maka berlakulah firman Allah, watilkal ayyamu mudawiluha bainan nas. Al-ayyam di sini kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, hari-hari ini akan kita putarkan di antara manusia. Maksudnya hari kemenangan, hari kekalahan, hari keberhasilan, hari kegagalan. Artinya manusia mungkin hari ini menang, besok kalah. Hari ini berhasil, besok gagal. Tetapi untuk orang yang beriman tidak ada istilah kalah dan gagal. Jadi di sini katanya, kalau kamu sudah menjadi manusia, kapan seorang menjadi manusia? Ketika dia telah melepaskan ikatan dirinya bersama Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ketika dia beriman kepada Allah, maka dia bukan manusia biasa. Wa inna junduna lahumul ghalibun. Tentara kami tidak ada kata kecuali menang. Nah, itu dia. Jadi kata Syekh Muhammad Mutawalli Sa'arawi, selama dia menjadi manusia biasa, maka hukum kausalitaslah yang berlaku. Bila dia mengikuti sunnatullah, dia akan menang. Kalau tidak mengikuti sunnatullah, dia akan kalah. Tetapi ketika dia beriman, sunnatullah digunakan semampunya, maka selanjutnya terserah Allah. Dan Allah telah berjanji kemenangan di pihak orang yang yakin akan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di sini ada lanjutan dari ayat tersebut, yaitu ala ya'fiakum, itu kan kalimat istifham. Dalam arti kata apa? Orang beriman itu tidak pernah putus-putusnya untuk meminta pertolongan dari Allah. Walaupun sudah yakin orang beriman itu akan dibantu. Doa tidak pernah putus. Nah, sama halnya seperti salah seorang menanyakan kepada Rasulullah, yang Rasulullah itu sedang sholat bengkak kakinya, mengatakan apakah tidak cukup ya Rasulullah bahwasanya Allah sudah menjanjikanmu, kira-kira begitu. Maka Rasulullah dengan singkat menjawab, apakah engkau tidak ingin bahwasanya aku ini menjadi hamba yang bersyukur. Itulah dia, salah satu caranya adalah menjadi hamba yang bersyukur, maka pertolongan itu akan datang. Karena kalau kita mensyukuri sesuatu itu atas dasar nikmat itu datang dari Allah, maka kita tidak akan berubah. Dalam arti kata, ah ini kan hasil jerih payah saya. Itu karena orang yang berkata seperti itu kan karena tidak bersyukur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah ciri-ciri khas orang yang beriman itu. Sudah ditanya ala yakfiakum. Bahkan orang-orang yang beriman itu sampai nanti di akhir masanya, sampai di akhir hari kebangkitan nanti, akan terus meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka bagus sekali ini. Bukan, ini kan sebagai simbol saya, bisalah sati ala bin malaikat, bahkan lebih daripada itu sebetulnya. Allah itu akan menolong kalau betul-betul kita meyakini pertolongan Allah itu. Allah tidak akan segan-segan menolong kita, istilahnya gitu, akan memberikan pertolongan kalau kita itu betul-betul menjadi hamba yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan. Baik, pendengar yang berbahagia, menarik sekali kajian ini. apa yang diungkapkan Ustaz Zainal, apa yang telah diulas oleh Ustaz Fajrul. Beliau ini spesialis pada bidang bahasa, nahu, dan segala yang terkait dengan persoalan-persoalan kebahasaan. Ustaz Fajrul ini kami perkenalkan adalah salah seorang alumni Al-Azhar dalam bidang bahasa Arab, khusus dalam bidang bahasa Arab. Jadi beliau ini sangat banyak menghafal syair-syair, terutama syair jahiliyah, syair Islam, dan syair-syair yang terkait dengan kebahasaan umumnya. Jadi pakarnya sudah ada bersama kita sekarang, mudah-mudahan lebih menggigit lagi bahasan-bahasan Al-Quran ini. Demikian, terima kasih atas seluruh perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kami dari tim Safir Al-Azhar mengucapkan ribuan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.